girang selalu, Yesus sudah angkat bebanku. Sepanjang hari nyanyilah aku, Yesus sudah angkat bebanku. Dulu hatiku berat karena dosa, sekarang gantinya Yesus beri damainya. Aku senang dan girang selalu, Yesus sudah angkat bebanku.